Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita baca risalah 48 soalan fi siyam. Naam, yang dikumpulkan oleh Abu Muhammad Salim Al-Juhani. Naam. Yang merupakan pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Pertanyaan pertama, ma hiya al-muftiratu allati tuftiru as-sa'im? Apakah itu pembatal-pembatal puasa? Nah, apakah pembatal-pembatal sesuatu yang bisa membatalkan puasanya orang yang berpuasa, yaitu pembatal puasa? Beliau menjawab, al-muftiratu fil Qur'ani thalathatun. Pembatal puasa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu ada 3. Al-aqlu wasyurbu wal jima'. Makan, minum, dan berhubungan suami istri. Wa dalilu dhalika qawluhu ta'ala fal'ana bashiruhunna wa abtahu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu as-siyama ilal layl. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, maka sekarang campurilah, hubungilah yang sebelumnya dilarang karena masuk puasa bisa membatalkan. Begitu sudah masuk malam, kalau mau silahkan bashiruhunna, campurilah. Nah, istri-istri kalian, dan berharaplah, ikutilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kalian, dan makanlah dan minumlah hingga jelas benang putih dari benang yang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian hingga datangnya malam. Maka beliau rahimallahu taala mengatakan, fabinisbati lil aqli wasyurbi sawa'un kana halalan am haraman wa sawa'un kana nafi'an am daran aw la nafi'an wala daran wa sawa'un kana qalilan am katsiran wa ala hadha fashurbud dukhani mufattirun. Nah, muftirun. Nah, walau kana daran haraman. Beliau rahimallahu ta'ala kemudian mengatakan, terkait dengan makan dan minum, maka sama saja apakah yang dia makan atau yang dia minum itu adalah sesuatu yang halal atau haram, tetap batal puasanya. Sama saja apakah yang dia makan atau dia minum itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk badannya atau bermudarat, membahayakan untuk badannya, sama haram. Apakah yang dia makan atau dia minum itu sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan mara bahaya bagi badannya, tetap batal. Demikian pula sama saja apakah yang dia makan atau dia minum itu sedikit ataukah banyak. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya syurbud dukhan, merokok, minum asap di sini namanya itu merokok, minum asap itu adalah perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa. Walaupun udah di samping begitu, rokok juga perkara yang membahayakan, memberikan mudarat bagi badan, lagi haram hukumnya. Nah, maka seseorang yang merokok batal puasanya. Berbeda dengan orang yang menghirup inhaler atau nebulizer. Nah, maka itu tidak membatalkan puasa karena larinya ke paru-paru. Adapun rokok, dia memang betul sebagian lari ke paru-paru, sebagian juga masuk ke dalam perut, karena rokok terdiri dari zat-zat kimiawi yang masuk ke dalam. Dan tidak kita pungkiri ketika seseorang itu merokok, maka ada yang masuk ke dalam perutnya. Dan itu membatalkan. Nah, itu membatalkan puasa. Nah, dan juga haram untuk menjualnya, membelinya, tolong-menolong terkait dengannya, rokok. Kemudian beliau mengatakan, hatta innal ulama'a qalu law anna rajulan bala'a khurzatan la aftara wal khurzatu la tanfa'ul badan wa ma'a dhalika tu'tabaru minal muftirati walau akala ajinan ajana binajasin la aftara ma'a annahu daran. Hingga para ulama itu mengatakan, kalau ada seseorang yang menelan setetes saja, kalau seseorang itu ada yang menelan satu tetes saja, satu suap saja, yang itu tidak memberikan manfaat pada badannya, tidak menjadikan badannya kuat, tidak juga menjadikan badannya itu segar, cuma setetes atau sesuap. Bersamaan dengan begitu, yang setetes atau sesuap itu tadi teranggap sebagai perkara yang membatalkan puasa. Kalau ada seseorang yang makan adonan yang tercampur dengan, yang dia campur dengan benda yang najis, maka itu juga akan membatalkan puasa dia bersamaan dengan bahan yang dia makan tersebut itu memudaratkan badannya. Sama saja. Nah, kemudian yang pembatal yang ketiga yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, surat Al-Baqarah ayat 187 adalah al-jima'. Wahuwa aglazu anwa'il muftirati. Dia adalah pembatal puasa yang paling berat. Berhubungan di siang hari di bulan Ramadan, itu adalah pembatal puasa yang paling berat. Kenapa? Liwujubil kafarati fihi, dikarenakan adanya kewajiban untuk membayar kafarah di dalamnya bagi orang yang melakukan pembatal puasa jenis ini. Wal kafaratu hiya itqur raqabah. Dan tebusannya, bayar kafarahnya yang pertama adalah membebaskan budak. Fa ilam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Kalau dia tidak menemukan budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati' fa it'amu 60 miskinan. Kalau dia tidak mampu, maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Kemudian pembatal yang keempat, inzalul mani biladzatin. Keluarnya mani dengan kelezatan. Keluarnya mani dengan kelezatan. Fa idza akhrajahu al-insanu biladzatin fasada saumuhu. Walakin laisa fihi kafarah. Kalau seseorang itu mengeluarkan mani dengan diiringi rasa nikmat, maka rusaklah dan batallah puasanya. Tetapi dia tidak memiliki kafarah, tidak harus membayar kafarah. Li'annal kafarata takunu fil jima'i khasah. Dikarenakan kafarah itu hanya berlaku untuk orang yang melakukan pembatal puasa dengan melakukan jima secara khusus. Yang kelima adalah al-ibru allati yustaghna biha an-it'ami wasyarab. Pembatal puasa yang kelima adalah suntikan yang menggantikan makan dan minum. Wa hiya al-mughadhdiyah, yaitu suntikan yang berisi nutrisi. Suntikan yang berisi nutrisi. Ammal ibru ghairul mughadhdiyati fala tufsidu siyam sawa'un akhduha al-insanu bil warid aw bil 'adalat li'annaha laysat aqlan wala syurban wala bima'na al-aqli wa syurbi. Tetapi kalau suntikan itu bukan suntikan yang berisi nutrisi atau vitamin, maka yang demikian tidak membatalkan puasa. Sama saja apakah suntikan itu melalui jalur pembuluh darah atau melalui otot kulit. Nah, dikarenakan suntikan yang seperti itu bukanlah suntikan yang menyerupai makan atau minum atau yang semakna dengan makan atau minum. Suntikan obat bius misalnya, anestesi, suntikan bagi orang yang menderita diabetes, insulin, penisilin dan lain sebagainya, tidak membatalkan puasa. As-sadisu yang keenam, al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Fa idza taqayya'a al-insanu amdan fasada sawmuhu wa in ghalabahu al-qai'u falaysa 'alaihi syai'un. Kalau seseorang itu muntah, membuat dirinya muntah dengan sengaja, maka puasanya batal. Tetapi kalau dia dikuasai rasa muntah, sedang sakit misalnya, pusing kepalanya, dikuasai rasa muntah, pengen muntah, maka kalau kemudian dia muntah, hal ini tidak membatalkan puasa dia. As-sabi' yang ketujuh, khuruju damil haydhi aw nifasi, keluarnya darah haid atau darah nifas. Fa idza kharaja min al-mar'ati damul haydhi aw nifasi walau qabla al-ghurubi bi lahdatin fasada as-sawmu. Kalau seorang wanita keluar darah haid atau darah nifas walaupun sesaat sebelum terbenamnya matahari, maka puasanya tetap batal. Tetap dia harus mengganti di waktu yang lainnya. Wa in kharaja damun nifasi awil haydhi ba'dal ghurubi bi lahdatin wahidatin sahha saumuha. Kalau seorang wanita keluar darah haid atau darah nifasnya setelah matahari terbenam walaupun sesaat, maka puasanya sah. Al-thamin yang kedelapan, ikhrajud dami bil hijamah, mengeluarkan darah dengan cara hijamah, berbekam. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, aftar al hajimu wal mahjumu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah batal, telah berbuka orang yang berbekam dan membekam dan orang yang dibekam. Fa idza tajama ar-rajulu wa dhahara minhu damun fasada saumuhu. Kalau seseorang itu berbekam kemudian hingga keluar darahnya, maka puasanya batal. Wa fasada saumu man hajamahu idza kanat bit-tariqatil ma'rufati fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula akan batal puasa orang yang membekam apabila dia melakukan pembekaman tersebut dengan metode, dengan cara yang dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita fahami. Nah, ini tambahan faedah, tambahan ilmu dari beliau rahimallahu taala. Orang yang membekam juga akan batal puasanya manakala dia membekam dengan metode yang dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahia yaitu annal hajima yamussu qaruratad dam, yaitu dengan cara orang yang membekam itu menyedot darah orang yang dibekam menggunakan qarurah, menggunakan cup, bahasa kita botol darah itu, dengan cara disedot menggunakan mulut. Amma idza hajama biwasitatil alati almunfasilati 'anil hajim fa innal mahjuma yuftiru wal hajimu la yuftiru. Adapun kalau orang membekam itu dia menggunakan alat yang terpisah. Yang terpisah dari orang yang membekam kepada orang yang dibekam, artinya tidak ada hubungan seperti pakai sedotan yang biasa kita pergunakan. Maka orang yang dibekam itulah yang batal puasanya. Adapun yang membekam maka tidak batal puasanya. Jadi dia menggunakan alat yang tidak terhubung langsung antara pembekam dan orang yang dibekam. Maka yang batal hanyalah orang yang dibekam, itu pun kalau sampai keluar darahnya. Wa idza waqa'at hadhihi al-muftiratu fi nahari Ramadan min sha'imin yajibu 'alaihi shaum. Tarattaba 'ala dhalika arba'atu umurin. Kalau terjadi 8 perkara yang tadi kita sebutkan di siang hari di bulan Ramadan, pada orang yang berpuasa. Pada orang yang berpuasa, maka dia akan tetap wajib untuk menahan puasanya. Melakukan pembatal misalnya. Tidak boleh baginya kemudian makan, minum seenaknya. Bebas menurutnya. Tidak. Tetap dia harus tetap menahan makan, minum. Ini pendapat beliau rahimallahu ta'ala. Sebagian para ulama lagi berpendapat, karena dia sudah melakukan pembatal puasa, maka tidak ada manfaatnya juga bagi dia untuk menahan makan, menahan minum. Terserah dia mau apa. Itu nampaknya yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam bisawab. Tetapi konsekuensinya, kalau dia melakukan pembatal puasa ini, di siang hari di bulan Ramadan, konsekuensi yang pertama, al-ithmu, dia akan mendapatkan dosa. Konsekuensi yang kedua, fasadus saum, rusak puasanya. Konsekuensi yang ketiga, wujubul imsaki baqiyatadzalikal yaum, wajib baginya untuk menahan, tidak makan, tidak minum, di sisa hari itu. Pada hari tersebut, misalnya dia melakukan pembatalan jam 9. Maka dari mulai jam 10 sampai nanti terbenamnya matahari, dia tetap tidak boleh melakukan makan, minum, atau yang semisal dengan itu. Tetapi sekali lagi tadi kita sebutkan di depan, ini wallahu ta'ala alam bisawab, pendapat yang lemah. Yang keempat, wujubul qada, wajib untuk mengganti. Ini juga khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan tidak ada qada. Yang ada adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana al-fitru bil jima'i tarattaba 'ala dhalika amrun khamisun wa huwa al-kafarah. Kalau dia melakukan pembatal. Kalau dia melakukan pembatal puasa berupa berhubungan yaitu jima', maka dia terkena konsekuensi yang kelima, yaitu membayar kafarah, tebusan. Walakin yajibu an na'lama anna hadhihi al-muftirati la tufsidu saum illa bi syurutin thalathatin. Tetapi wajib untuk kita ketahui bahwasanya pembatal-pembatal puasa ini tidak akan membatalkan puasa kecuali apabila memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama adalah al-ilmu, orang yang melakukan pembatal puasa tadi dalam keadaan mengetahui. Yang kedua, al-dhikru, orang yang melakukan pembatal puasa tadi dalam keadaan sadar, ingat. Yang ketiga, al-iradatu, orang yang melakukan pembatal puasa tadi dalam keadaan menghendaki, memang pengin. فَإِذَا تَنَاوَلَ الصَّائِمُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمُفْتِرَاتِ جَاهِلًا فَصِيَامُهُ صَحِيحٌ. Kalau ada orang yang berpuasa melakukan sesuatu dari pembatal puasa yang tadi kita sebutkan, dikarenakan jahil, dikarenakan gak ngerti, gak tahu, maka puasanya tetap sah. Sawa'un kana jahilan bil waqti aw kana jahilan bil hukmi, sama saja apakah ketidaktahuannya itu terkait dengan waktu, dikira sudah masuk buka, ternyata belum. Misalnya, sudah kadung makan, kadung minum, tetap puasanya sah. Dikira masih diperbolehkan makan dan minum, ternyata sudah terbit fajar. Enggak tahu waktu, maka puasanya tetap sah. Aw kana jahilan bil hukmi, atau jahilnya ketidaktahuannya terkait dengan hukum. Terkait dengan hukum. Taib. Gak tahu kalau itu termasuk pembatal puasa. Mithalul jahil bil waqti. Contoh seseorang yang tidak tahu terkait dengan waktu. Ayyakum ar-rajulu fi akhiril lail wa yadunnu anna al-fajra lam yatlu'. Fayakulu wa yashrabu wa yatabayyana anna al-fajra qad tala'a. Fahada sawmuhu sahihun li'annahu jahilun bil waqti. Misalnya seseorang yang bangun terlambat di akhir malam dan dia sangka bahwasanya fajar belum terbit, kemudian dia makan, dia minum, Setelah itu jelas baginya bahwasanya fajar telah terbit. Maka dalam kondisi demikian puasanya tetap sah karena dia jahil tidak tahu terkait dengan waktu. Mithalul jahil bil hukmi, contoh jahil yang terkait dengan hukum. Ayahtajima as-sha'imu wa huwa la ya'lamu anna al-hijamata muftiratun. Fayuqalu lahu shaumuka sahihun. Misalnya ada seseorang yang berbekam. Orang puasa yang berbekam di siang hari dan dia tidak tahu bahwasanya berbekam itu akan membatalkan puasa, maka dikatakan kepadanya puasa Anda tetap sah karena Anda tidak tahu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami pada perkara-perkara yang kami lupa atau kami salah. Wa minas sunnah, dalil dari as-sunnah adalah hadis Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kata beliau, aftarna yawma ghaimin ala al-ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma tal'at asy-syamsu fasara iftaruhum fi an-nahari. Taib. Thumma tal'at asy-syamsu fasara iftaruhum fi an-nahar. Kata Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anha, dahulu kami pernah berbuka pada hari yang mendung. Kami berbuka di hari yang mendung, berawan, di masa Nabi alaihi salatu wasallam. Namun kemudian matahari tampak. Maka jadilah ternyata berbukanya mereka itu ternyata di siang hari. Walakinnahum la ya'lamuna bal dhannu anna syamsa qad gharabat. Tetapi mereka itu enggak tahu. Bahkan mereka menyangka bahwasanya matahari itu telah terbenam. Nah, ternyata belum. Ketika hilang awannya, mendungnya, tiba-tiba terlihat matahari masih bersinar. Berarti belum datang waktu berbuka, sementara sudah berbuka. Walam ya'murhum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil qadha. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam tidak memerintahkan mereka untuk mengganti, membayar puasa yang mereka lakukan hari itu. Walau kana al-qada'u wajiban la amarahum bihi. Kalau seandainya qada itu wajib bagi mereka, nah, teranggap puasanya batal, niscaya Nabi akan memerintahkan kepada mereka. Walau amarahum bihi la kul la nukila ilaina. Kalau Nabi memerintahkan, jelas akan dinukilkan kepada kita oleh para sahabat yang lain. Tapi tidak ada, berarti ya puasanya tetap sah. Nah, walakin law aftara dhannan ghurub asy-syamsi wa dhahara annaha lam taghrub wajaba 'alaihi al-imsaku hatta taghruba wa shaumuhu sahihun. Tetapi kalau seseorang itu berbuka dalam keadaan dia menyangka matahari itu telah terbenam dan nampak kemudian bagi dirinya bahwasanya matahari belum terbenam, walaupun dia telah minum, walaupun dia telah makan, maka ketika dia tahu matahari belum terbenam, wajib baginya untuk menahan, nah, menghentikan. Hingga kemudian matahari itu betul-betul terbenam dan puasanya tetap sah. Syarat yang kedua yang menjadikan pembatal-pembatal tadi membatalkan orang yang berpuasa. Ayyakuna dzakiran. Orang yang melakukan pembatal tadi dalam keadaan dzakir, ingat, dalam keadaan sadar. Dan lawan dari sadar dalam keadaan sadar ini adalah lupa. Falau nasiya sha'imu fa akala aw syariba fa shaumuhu sahihun. Kalau ada orang yang berpuasa, dia makan, dia minum, tapi karena lupa maka puasanya tetap sah. Nah, puasanya tetap sah. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. فَإِنَّمَا أَدْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang dia berpuasa, kemudian dia makan dan minum, nah, dikarenakan lupa, maka hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya, dikarenakan sesungguhnya Allah lah yang telah memberinya makan dan juga minum. Syarat yang ketiga adalah al-iradah, kehendak, keinginan, pengen memang dia untuk membatalkan puasa. Falau fa'ala sha'imu syai'an min hadhihi al-muftirati bighairi iradatin minhu wa ikhtiyarihi fa shaumuhu sahihun. Kalau seseorang melakukan pembatal-pembatal yang tadi kita sebutkan tadi, tetapi tidak diiringi dengan kehendak dan pilihan dia, maka puasanya tetap sah. Walau annahu tamadda wa nazala al-ma'u ila batnihi biduni iradatin fa shaumuhu sahihun. Kalau seandainya seseorang itu berkumur-kumur kemudian ada air tanpa sengaja tertelan, nah, turun sampai ke perutnya, maka puasanya tetap sah. Nah, puasanya tetap sah. Walau akraha ar-rajulu imra'atahu 'ala al-jima'i wa lam tatamakkan min daf'ihi fa shaumuha sahihun. Kalau seseorang itu memaksa istrinya untuk berhubungan dan istrinya tidak kuasa, tidak mampu untuk menolaknya, maka puasa istrinya tetap sah. Kenapa? Karena dia melakukan hubungan itu tanpa dia kehendaki, dipaksa. Dalilnya adalah surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka dia tidak berdosa. Begitu. فَإِذَا أُكْرِهَ الصَّائِمُ عَلَى الْفِطْرِ أَوْ فَعَلَ مُفْتِرًا بِدُونِ إِرَادَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَصَوْمُهُ صَحِيحٌ. Kalau orang yang berpuasa tadi dipaksa untuk melakukan pembatal-pembatal tadi, atau dia melakukan pembatal-pembatal puasa tanpa adanya kehendak dan keinginan, tanpa sengaja, maksudnya tanpa kehendak dan keinginan dia, dan juga tanpa pilihan dia, maka tidak ada sesuatu yang harus dia lakukan dan puasanya tetap sah. Nah, puasanya tetap sah. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di sana juga ada pembatal-pembatal puasa yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, di antaranya terkait dengan tetes mata, tetes hidung, tetes telinga. Nah, sebagian berpendapat mutlak tidak membatalkan puasa. Sebagian dirinci, kalau sampai kemudian dia merasakan pahitnya di tenggorokan dia, maka itu membatalkan puasa. Itu membatalkan puasa. Nah, celak, kemudian siwak, bergosok gigi, dan lain sebagainya yang semisal dengan itu, obat kumur-kumur, maka ini tidak membatalkan puasa. Demikian juga obat asma. Nah, obat asma ini juga tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Nah, jadi kalau bagi orang yang asma misalnya, kemudian di tengah perjalanan puasanya asmanya kambuh, dia harus menggunakan obatnya, gunakan, dan itu tidak membatalkan puasa. Bagaimana dengan yang lalu, misalnya selama ini dia tidak berpuasa karena dia sangka itu adalah rukhsah misalnya. Nah, maka yang ada, wallahu ta'ala alam bisawab, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia ganti dengan amalan-amalan saleh, amalan-amalan saleh. Taib. Kemudian juga suntikan. Nah, ini tadi sudah kita rinci. Suntikan anestesi, suntikan ketika mencabut gigi itu tidak membatalkan. Itu tidak membatalkan puasa. Yang harus dijaga adalah jangan sampai kita menelan darah itu dengan sengaja ketika cabut gigi. Atau yang semisal dengan itu. Taib. Soal yang kedua. Hal liqiyami Ramadan adadun muayyanun am la? Pertanyaan kedua, apakah dalam qiyam salat tarawih di bulan Ramadan itu ada jumlah rakaat tertentu? Apakah harus sekian rakaat? Begitu maksudnya. Apakah salat tarawih qiyam Ramadan itu memiliki jumlah bilangan tertentu ataukah tidak? Beliau rahimallahu taala menjawab, "Laisa liqiyami Ramadhana 'adadun muayyanun 'ala sabilil wujub." Beliau mengatakan tidak ada jumlah rakaat tertentu yang diwajibkan. Ini harus kita ketahui. Tidak ada jumlah rakaat tertentu yang diwajibkan. Nah, pada salat tarawih di bulan Ramadan. Falau annal insana qama al-laila kullahu fala haraja. Kalau seandainya seseorang itu salat malam di bulan Ramadan semalam suntuk, maka tidak mengapa kalau dia kuat. Walau qama bi 20 rak'atan aw 50 rak'atan fala haraj. Kalau seandainya seseorang salat malam dengan 20 rakaat atau 50 rakaat, maka tidak mengapa baginya. Tidak mengapa baginya. Walakin al-adada al-afdala makana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu wa huwa 11 rak'atan aw 13 rak'atan. Akan tetapi yang afdal, yang afdal, yang lebih utama, yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah 11 rakaat atau 13 rakaat. Fa inna ummal mu'minina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha su'ilat kaifa kana an-nabiy yusalli fi Ramadan, faqalat la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Dikarenakan Ummul Mukminin Aisyah, istri Nabi SAW, beliau tatkala ditanya bagaimana salat malamnya Nabi SAW di bulan Ramadan, maka beliau menjawab, beliau tidak menambah baik di bulan Ramadan walaupun di luar bulan Ramadan dari 11 rakaat. Dari 11 rakaat. Walakin yajibu an takuna hadhihi ar-raka'atu 'ala al-wajhi al-mashru'. Tetapi yang harus kita fahami, bahwasanya wajib rakaat-rakaat ini dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Sesuai dengan tuntunan syariat. Wa yanbaghi ay yutila fiha al-qira'ah wal-ruku' wal-sujud wal-qiyam ba'da ruku' wal-julus baina sajdatain. Semestinya rakaat tersebut dilakukan dengan memanjangkan bacaan. Bacaannya panjang, jangan sampai 20 enggak apa-apa, tetapi yang dibaca qul huwallahu ahad al-ikhlas. Bacanya sekali tarikan nafas misalnya, begitu cepat, bahkan berlomba. Ini yang tidak sesuai dengan syariat. Kita tidak mengingkari rakaat yang Anda kerjakan. Tetapi yang kita ingkari adalah kaifiyah, tata cara Anda mengerjakannya. Tata cara Anda mengerjakannya. Taib. Dilakukan dengan tumaknina, memanjangkan bacaan, rukuknya, sujudnya, bangkit dari rukuk, duduk di antara dua sujud. Khilafun ma yaf'aluhu ba'dun nasil yaum. Itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sebagian manusia pada hari ini. Yusalliha bisur'atin. Mereka melaksanakan sholat tersebut dengan cepat. Tamna'ul ma'mumina ayyaf'alu ma yanbaghi ayyaf'aluhu. Menyulitkan bagi makmum untuk melakukan apa yang semestinya dilakukan, yang selayaknya dilakukan oleh makmum. Baru membaca ini sudah berpindah gerakan, baru membaca itu. Sebagian melakukan demikian, ini yang salah. Wal imamatu wilayatun. Imam itu memiliki wilayah. Pemimpin. Wal wali yajibu alaihi ayaf'ala ma huwa anfa'u wa aslahu. Yang namanya pemimpin itu wajib untuk melakukan sesuatu yang paling bermanfaat dan yang paling baik. Paling bermanfaat dan yang paling baik untuk makmumnya. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada imam, para sahabat yang menjadi imam, agar memperhatikan makmumnya. Wa inna wara'akum, karena di belakang kalian itu ada orang yang ajiz, orang yang lemah, orang yang dal hajah, orang yang memiliki kebutuhan, punya hajah. Taib, da'if, dan seterusnya. Diperhatikan. Kalau imamnya masyarakat tercampur, nah misalnya ada yang sepuh, ada yang ini, ada yang itu, betul memanjangkan bacaan itu sunnah. Nah, tetapi memperhatikan mura'atul makmum itu wajib. Nah, memperhatikan makmum itu wajib. Kalau makmumnya itu adalah talabatul ilm, para santri, ahsan, silahkan. Tapi kalau makmumnya itu ada di antara mereka ibu-ibu misalnya yang punya anak kecil dan lain sebagainya, pertengahan. Misalnya, ini di antara uslub di dalam imamah. Wa kaunul imami la yahtammu illa an yakhruja mubakkiran. Hadha khata'un. Hadha khata'un, kata beliau rahimallahu taala. Naam. Jika imam hanya peduli bagaimana cara cepat selesainya sholat, maka ini suatu kesalahan. Imam hanya peduli, layah tamu, tidak ada yang dia pedulikan kecuali bagaimana bisa cepat sholatnya. Ini keliru. Ini keliru. Nah, balladhi yambagi ayaf'ala makana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu min italatil qiyami wa ruku'i wa sujudi wal ku'udi hasbal warid. ونكثر من الدعاء والقراءة والتسبيح وغير ذلك. Semestinya melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memanjangkan berdiri, ruku, sujud dan duduk sesuai dengan yang diriwayatkan, memperbanyak doa, memperbanyak bacaan Al-Qur'an, tasbih dan semacamnya. Nah, dan yang semisal dengan hal yang demikian. Dan ini, nah, terkait dengan pelaksanaan sholat tarawih, pelaksanaan sholat tarawih. Nah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah, ini yang bisa kita kaji di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.